tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV, Usman TV, Usman TV, kemudian Ahsan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin dan di bab yang sama, yaitu bab ke-10 tentang al-hassu alal mubadarah ilal khairat. Motivasi untuk bab al-mubadarah ilal khairat. Bab masalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada atau sudah menyelesaikan secara sekilas atau mungkin boleh dikatakan agak panjang karena membaca syarah, yaitu hadis yang kedua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bergegas masuk ke dalam kamar atau rumah selepas salat asar. Ada satu syarah yang kemarin saya baca dengan salah sehingga saya pun bingung untuk mengartikannya. Saya akan benarkan di sini. Mudah-mudahan sebagai koreksi dari yang kemarin, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yaftahallahu alaihi al-futuha. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberi oleh Allah kemenangan-kemenangan berupa penaklukan-penaklukan negara lain, negara-negara di luar tanah Hijaz. Idza ji'a ilaihi birrajul, kalau ada seorang yang meninggal, beliau bertanya hal alaihi dain, apakah jenazah ini memiliki hutang? Fa in qalu, tidak punya. Apabila para sahabat mengatakan tidak punya, maka taqaddama wa shalla alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyolatkan jenazah tersebut. Tapi kalau para sahabat mengatakan iya ini punya hutang, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan hal lahu wafa, ada enggak yang untuk menutupi hutangnya? Kalau para sahabat mengatakan iya ada, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun taqaddama wa shalla, maju untuk menyolatkan. Tapi kalau para sahabat mengatakan tidak, ta'akhkhara, beliau pun mundur, tidak jadi menyolatkan. Wa yatruku shalah 'alal mayyit idza kana 'alaihi dain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk mensolati sebuah jenazah yang memiliki tanggungan hutang. Jadi pada perkataan qabla an yaftahallah, kemarin saya tidak baca qablanya atau mungkin saya baca tapi lepas dari ini saya, terjemah saya. Jadi sebelum didatangnya penaklukan-penaklukan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Bayangan saya setelah adanya penaklukan Baitul Mal banyak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melunasi orang-orang yang memiliki apa? Hutang dari Baitul Mal. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka kalau di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan adalah menunaikan amanat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga membayar hutang. Membayar hutang itu kebaikan. Membayar hutang adalah apa? Kebaikan. Karena menjadi kita ini tidak tertunda dalam urusan akhiratnya. Termasuk hutang adalah membayar SPP, SPP anak. Itu hutang juga, Apalagi sudah lewat berapa bulan atau satu bulan misalnya, berarti anak itu nanti makan uangnya siapa? Memang di pondok mungkin ada uang, akan tetapi kita yang lebih berhak untuk membiayai anak kita. Kita bayangkan ya, anak itu numpang ke rumah orang, kita enggak keluar biaya apapun. Maka siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk melunasi SPP anaknya, maka lunasi, karena itu adalah tanggungan kita, mubadarah. Kita bersegera, termasuk dalam membayar SPP atau membayar kontrakan misalnya. Nah, ya, membayar kontrakan, kemudian membeli barang. Uangnya sudah ada di rumah, cuma lupa membawa misalnya. Maka setelah diambil, pulang segera dilunasi. Apalagi sekarang tidak perlu harus, wah, yang saya beli rumahnya Solo misalnya. Sementara saya saat itu belum membawa uang, saya harus pulang ke Purbalingga. Sekarang alhamdulillah ada cara apa? Transfer, ya. Tinggal cenat-cenit dari dalam rumah, itu bisa detik itu juga sampai di rekening yang bersangkutan, ya. Makanya kalau sudah punya kemampuan, segera melunasi. Ini adalah termasuk apa? Mubadarah ilal khair, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Hadis yang selanjutnya, hadis ketiga dalam bab ini ya, dalam bab 10. Ats-tsalits, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu, yang ketiga. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala rajulun lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhud, pada peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud. Peperangan yang terjadi setelah perang Badar, sekitar satu tahun. Ya, satu tahun setelah perang Badar, yang boleh dikatakan itu ajang yang dinanti-nanti oleh orang Quraisy untuk membalas kekalahan mereka di perang Badar. Ya. Apakah kaum muslimin saat itu kalah di perang Uhud? Sebetulnya tidak kalah, dikatakan kalah tidak. Cuma memang ada waktu di mana kaum muslimin mengalami terdesak yang sangat hebat. Jadi ada tiga kondisi, tiga tahap dalam perang Uhud. Tahap pertama, kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy. Tahap kedua, kaum muslimin terdesak sangat hebat, tapi orang-orang Quraisy tidak bisa menguasai perkemahan kaum muslimin. Jadi nggak bisa dikatakan menang. Cuma mereka mendesak hebat memang. Ya, setelah itu mereka akhirnya pulang menuju ke Mekah. Kemudian ada niatan untuk kembali menyerbu kota Madinah. Sehingga kaum muslimin mendengar berita itu pun maju dengan tubuh yang penuh dengan luka, rasa capek yang luar biasa. Mereka mengejar ke arah kemungkinan di mana kaum musyrikin akan kembali. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kaum musyrikin akhirnya apa? Lari menuju kota Mekah dan tidak jadi menyerang kota Madinah. Ini kemenangan berarti. Ya, padahal kalau mereka tahu itu para sahabat yang datang saat itu adalah sahabat yang sama yang perang di perang Uhud, yang penuh dengan luka-luka, tubuh sudah capek. Bahkan tidak ada sahabat yang lain yang ikut, yang baru-baru enggak boleh ikut. Yang ikut hanya yang kemarin ikut perang Uhud. Maka tahap pertama menang, tahap kedua terdesak hebat, tahap ketiga membuat takut musuh. Kalau dikatakan kalah tidak, tapi sempat terdesak hebat di satu fasenya. Wallahu ta'ala alam. Nah, di antara kejadian perang Uhud ini, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku sampai terbunuh di perang ini? Ini perang apa? Perang Uhud. Fa aina ana? Di mana tempatku nanti? Kalau sampai saya terbunuh, di mana tempatku nanti? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannah, tempatmu nanti di surga. Ya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Maka sahabat itu bergegas untuk meletakkan tamar, kurma-kurma, beberapa biji kurma yang ada di genggamannya. Yang tadinya dia sahab, mau makan. Ini sambil istirahat, sambil makan apa? Makan kurma. Biar tenaganya apa? Fit. Ya. Siap untuk dia makan, ketika tanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di perang ini, saya kemana katanya? Saya di mana kedudukan saya? Di surga. Ya. Begitu dapat kabar seperti itu, dia letakkan kurma itu. Diletakkan kurma itu. Kemudian mengatakan, dikatakan di dalam hadis ini, thumma qatala hatta kutila. Maka dia pun segera maju untuk berperang sampai terbunuh. Ini dalam riwayat yang pernah saya baca, dia juga mengatakan, dalam sirah yang pernah saya baca, dia mengatakan bahwa terlalu lama kalau aku harus sampai menghabiskan apa? Kurma ini. Dia letakkan, kemudian maju perang. Karena sudah ada apa? Iming-iming surga. Kalau aku mati, kemana? Surga. Dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata sesuai dengan apa? Kenyataannya, tidak bohong. Ini untuk orang itu kalau mati surga. Saat itu dipastikan. Kalau kamu mati surga. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak perlu nunggu terlalu, tidak perlu nunggu terlalu lama. Ya. Misalnya kalau ada seseorang ya kan, ada seorang nabi di tengah-tengah kita, misal, dan ini tidak mungkin ya, permisal. Namanya juga permisalan. Kemudian mengatakan, kalau kamu hadir sholat jamaah maghrib atau isya hari ini, kamu langsung masuk surga. Itu kira-kira kita nunda isya berikutnya ataukah? Tidak mungkin kita tunda. Pasti kita segera, wah kalau begitu saya tak nunggu sholat isya. Ya, ba'da maghrib saya tidak mau pulang, ini mau saya dapat surga ini, kata nabi. Kalau ada, dan itu tidak mungkin ada nabi sekarang ini. Siapapun yang mengaku nabi di zaman ini, ketahuilah dia adalah apa? Dusta. Ya, dusta. Palsu. Dan kalau kita meyakini ada nabi juga tidak benar. Itu adalah keyakinan yang sangat salah. Nah, jadi barang siapa yang mengaku dia nabi, maka jelas itu dajjal. Ya, adalah pendusta, kadzab. Sejenis dengan Musailamah. Sejenis dengan Musailamah. Baik. Itu untuk menegaskan bahwasanya contoh saya itu hanya sekedar contoh. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Ada beberapa pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang meninggal di jalan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang meninggal dalam rangka berjuang di jalan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, walakin man huwa alladhi yaqtulu fi sabilillah. Hanya saja kita harus tahu siapa sebenarnya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang seperti apa yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya, ciri orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatullah. Jadi tujuannya adalah untuk memuliakan agama ini. La yuqatilu hamiyah, bukan karena kesukuan. Ini melu perang gara-gara kelompoknya pada gedung buluh misalnya. Atau babakan. Atau kelompok kelapa sawit. Atau kelompok mana lagi lo daerah sini? Purbalingga Kidul. Atau Purbalingga Lor. Atau sama-sama alumni SMA 300 misalnya. Atau sama-sama perguruan tinggi apa begitu. Bukan itu. Jadi berperangnya bukan karena itu. Ya, apalagi nuwun sewu. Berperang karena membela partai. Ya, ini jelas salah besar. Ini nasihat bagi kita semuanya. Entah itu yang aktif di, yang tidak aktif di luar partai ataupun yang aktif di dalam partai. Ngantek paten-patenan. Kemudian ngantek apa? Kerengan, bentrok. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat sangat besar. Santet-santetan. Apa ada ya yang santet-santetan, enggak tahu ya, misalnya. Ini jelas tidak dibenarkan. Atau membela sama-sama suku Jawa, padahal jelas-jelas salah dibela misalnya. Atau kalau kita sukunya misalnya suku Kalimantan, dibela gara-gara sama-sama suku. Atau suku yang di Sumatera, dibela gara-gara sama-sama suku. Ini kalau meninggal dalam rangka membela kesukuan semacam itu, kelompok semacam itu, maka adalah bukan meninggal fisabilillah. Meskipun teriakannya Allahu Akbar. Meskipun teriakannya Allahu Akbar. Yang sini Allahu Akbar, yang sana juga Allahu Akbar. Tapi tujuan perangnya apa? Nah itu yang fisabilillah adalah siapa tadi? Yang mengangkat kalimatullah. Tujuannya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Murni karena Islam. Ya contoh nyata sahabat. Contohnya nyata adalah siapa? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah ada selain sahabat? Kita yakin ada. Ya, kita yakin ada masih banyak orang-orang baik yang Allah jadikan di setiap masa setelah generasi sahabat. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok orang dari umat ini yang tegak di atas kebenaran. Jadi mesti ada orang-orang yang baik itu mesti ada. Dan itu juga tidak harus berkelompok. Tidak harus apa? Berkelompok. Terkadang seorang sendirian. Tapi dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akan ada orang-orang semacam itu. Yang zahirina alal haq. Yang tetap memperjuangkan apa? Kebenaran. Dimanapun mereka. Dan alhamdulillah kita saksikan itu. Bukan diri kita. Tapi kita menyaksikan orang-orang. Terlihat bagaimana mereka keikhlasan mereka. Secara zahir kita tidak bisa menghukumi apa? Secara zahir, kita kan secara zahir tidak bisa menghukumi batin mereka, dan sama sekali kita tidak akan bisa menghukumi batin, tapi tampak ya, sifat atau sikap-sikap semacam itu tampak, dan itu kita berharap mereka adalah termasuk orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin, dan mudah-mudahan kita juga dijadikan yang semacam itu, berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syaja'ah, bukan pula berperang karena pemberani. Ya. Ini asal wani senenge gelut. Ono perang melu aku. Dikirane wedi apa? Tapi ngono ono sing kuat-kuat. Alah, cil. Ya. Jadi memang orang itu terkenal apa? Pemberani. Dan biasanya kalau seseorang itu memiliki satu sifat, dia pasti akan berusaha untuk terbawa untuk menampakkannya. Ini pemberani. Jadi perangnya itu karena pemberani, bukan karena meninggikan atau memperjuangkan agama Allah. Juga bukan karena ini. Jadi bukan karena kesukuan, bukan karena keberanian semata. Ya, bukan karena keberanian semata. Wala riaan, bukan pula karena riya. Pamer. Biar dikatakan bahwasanya ini loh, saya ikut serta dalam berjihad. Ya. Saya ini tidak omong tok. Ya. Ini saya ikut serta. Kemudian setelah itu apa? Selfie. Wah. Sambil apa? Nyekel musuh, kemudian apa? Selfie. Selfie di tengah apa? Medan perang. Ya apa ya sempat. Ya. Ini hanya contoh saja ya. Tanpa selfie pun, kalau dulu kan pamer itu sebatas orang yang lihat kita. Kalau sekarang pamer itu bisa sampai seluruh dunia. Ya, bisa sampai seluruh dunia. Sholat malam sudah enggak ada yang ketahuan. Enggak ada yang ngetahui. Kemudian dia foto tangan. Cekrik. Kenapa tangannya difoto? Ada tetesan air di sini. Apa statusnya? tetesan air mata malam. Wah, masya Allah. Mbuh kelingan apa kok nangis ya kan? Pokoknya tetesan air mata malam. Allahu Ustaz. Jadi hati-hatilah yang semacam ini. Bukan berarti ngecap apa? Ria, enggak. Tapi yang seperti itu dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan menuju apa? Menuju ria. Ya. Kalau yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Sedekah Anda, kalau memang lebih bagus disembunyikan, sembunyikan. Kecuali orang yang memiliki kedudukan, kemudian ingin kedudukannya ini orang-orang nurut pada apa yang dia lakukan, kemudian dia ingin memberi contoh, maka tidak ada masalah membuat status misalnya. Ya dulu ada seorang dai, karena ini contoh baik ya, dan beliau sudah meninggal, saya tetap tidak sebut nama ya. Beliau biasa diminta kalau ada pembangunan masjid, diundang beliau, rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian menyampaikan, panitia itu menyampaikan masjid ini butuh sekian Pak Ustaz. Ya, 100 juta misalnya apa. Terus dia sampaikan itu ceramah, kemudian nyebutkan masjid ini butuh pembangunan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya ada 50 juta. Saya mulai sumbangan ini. Silakan yang lain kalau mau ngikut. Jadi pasti dia ngikut. Jadi awal pertama kali saya nyumbang 10 juta, saya nyumbang 50 juta. Yang mengawali beliau. Akhirnya orang pun apa? Ikut mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita tipenya orang seperti itu, yang orang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan dalam kebaikan, maka tidak masalah kita menampakkannya. Itu. Misalnya tadi itu, saya mulai sumbangan ini dengan 10 juta. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Dan itu Masya Allah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau beliau yang membuka donasi semacam itu, biasanya Masya Allah langsung apa? Langsung banyak yang nyumbang itu. Rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosanya. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, rahimahullah ta'ala. Taib. Nah, jadi yang dimaksud fisabilillah, dikatakan tadi faedah pertama, yang berjuang fisabilillah dan terbunuh fisabilillah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu adalah orang yang berperang untuk meninggikan kalimat kalimatullah, meninggikan agama Islam, bukan karena kesukuan, bukan hanya sekedar keberanian, bukan pula sekedar apa tadi? Riya, bukan. Tapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat tadi. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Kalau saya terbunuh dalam perang Uhud ini ya Rasulullah, saya di mana? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Kau akan di dalam surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dia ini orang yang benar-benar berjuang meninggikan kalimat kalimatullah. Nah. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini ya, bahwa tidak seorang pun ya, faedah selanjutnya ini, tidak seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memastikan bahwa seorang itu betul-betul mati syahid. Tidak ada seorang pun yang bisa ya. Kalau tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa, karena beliau berbicaranya diiringi oleh apa? Wahyu, dibimbing wahyu. Beliau tidak bicara sembarangan. Akan tetapi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat sekalipun itu tidak bisa menentukan bahwasanya fulan itu betul-betul mati syahid. Tidak bisa. Terus yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar adalah tersisa harapan. Kalau kita melihat seseorang meninggal dalam perjuangan dalam menegakkan agama Allah misalnya, maka dia meninggal, maka kita hanya berharap. Kita berharap beliau mati syahid. Jadi ada kata apa? Berharap. Tapi tidak bisa kita mengatakan fulan pasti mati syahid, tidak bisa. Sampai kita gelari misalnya asyahid fulan. Asyahid itu artinya yang mati syahid fulan. Belum, tidak bisa kan? Kenapa? Ada satu hadis sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang meninggal terluka di jalan Allah. Kemudian beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih." Dan Allah yang tahu siapa saja yang terluka di jalan Allah. Ya. Dan Allah yang lebih tahu, "Wallahu a'lamu." Dan Allah yang lebih tahu, "Biman yuklamu fi sabilillah." Siapa saja yang terluka di jalan Allah. Apa kelanjutan hadis itu? Illa ja'a yawmal qiyamati wa jarhuhu yazghabu daman. Al-launu laumud dam, launud dam wa rihu rihul miski. Orang yang terluka di jalan Allah, dia akan datang pada hari kiamat, meninggal di jalan Allah dengan luka-luka, ya, dia akan datang di hari kiamat dan lukanya masih menyemburkan darah. Ini misalnya orang itu meninggal karena kehabisan darah, dipotong tangannya misalnya. Kayak misalnya siapa? Ja'far radhiyallahu taala anhu, Ja'far bin Abi Thalib, ya kan, yang dipotong tangan kanan dan tangan kirinya, ya. Atau yang lain lah misalnya. Maka dari luka itu nanti akan menyemburkan darah. Al-launu launud dam, warnanya merah darah. Tapi rihuhu rihul miski, tapi baunya sangat wangi. Ya. Ini yang yuklamu fi sabilillah. Ini yang meninggal di jalan Allah. Tapi siapa yang tahu? Allah. Ya, kita enggak bisa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, "Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah." Allah yang lebih tahu siapa yang meninggal di jalan Allah, yang terluka di jalan Allah. Itu maka kita katakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa memastikan fulan mati syahid. Apalagi kita. Dulu para sahabat di dalam sebuah pertempuran menyaksikan kehebatan seseorang. Ya. Sampai dia mengatakan, "Huwa fil jannah," ini orang ini jelas fil jannah. Setiap ketemu musuh, ya pukul sampai mati itu musuhnya. Ya, diperangi sampai mati. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ini pasti masuk surga ini orang." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Huwa finnar." Orang itu masuk neraka. Padahal bertempurnya hebat. Para sahabat pun akhirnya penasaran, kok bisa dikatakan masuk neraka padahal perangnya hebat. Hanya di antara mereka ada yang mengikuti orang ini. Jadi para sahabat itu kadang ada yang mengikuti sesuatu. Sesama sahabat pun ada yang saling mengikuti. Kayak misalnya ada sahabat yang mengikuti siapa? Abu Dujana misalnya, begitu kan? Dan berharap Abu Dujana ketemu dengan siapa? Itu begitu. Ya. Nah, ini diikuti oleh orang yang dikatakan ini finnar, diikuti oleh para sahabat atau oleh seorang sahabat. Akhirnya didapatkan orang itu kemudian ternyata luka, dapat luka yang cukup parah. Orang yang tadi dahsyat perangnya dan dikatakan oleh sebagian sahabat ini surga ini jelas. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak, ini neraka katanya. Ternyata dia dapat luka. Saking enggak kuatnya menahan sakit yang ada yang dia alami, maka dia akhirnya bunuh diri. Ya, pedangnya ditancapkan terbalik gagangnya ini, runcingnya menghadap ke atas, kemudian lanjutkan sendiri kisahnya. Ya, apa yang dia lakukan, mbok terlalu sadis dengarkannya. Ternyata begitu, bunuh diri dia. Ya, ini enggak bisa, sahabat saja salah prediksinya. Apalagi kita. Ya, misal ini, kita punya guru misalnya, atau kita punya kiai misalnya. Kemudian kiai itu sedang berangkat belajar ngajar ngaji. Ya. Kemudian apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al, terjadi apa? Kecelakaan. Meninggal itu kiai. Meninggal itu guru kita. Ya. Kemudian kita tidak bisa lantas mengatakan, si guru fulan pasti syahid karena dia mau berangkat ngajar ngaji dan matinya juga mati kecelakaan lagi. Itu termasuk hadma, syahid dunia. Yang ini mati, tidak bisa kita katakan syahid. Ini syahidul akhirat. Ini kita katakan. Kalau mau dihukumi syahid dunia karena dia mati kecelakaan, boleh. Tapi kalau kita kan dia adalah syahid yang jelas akan mendapatkan surga, itu kita tidak boleh. Lo kenapa? Kita tidak tahu niat dia. Jangan-jangan dia ngajar ngaji karena niatnya bukan karena Allah. Ini saya sampaikan untuk menjaga. Saling menjaga. Saya menasihati panjenengan, panjenengan juga nasihati saya. Apa? Niat. Niat. Kita harus menjaga apa? Niat. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diatur. Mau berangkat ngaji, diatur niatnya. Mau ngajar ngaji, diatur niatnya sebelum bicara. Di tengah-tengah bicara. Kayak seperti ini ya. Kita sudah mulai misalnya dengan niat yang bagus. Panjenengan juga duduk awalnya dengan niat yang bagus. Sama. Tapi ternyata ngajar ngaji itu butuh berniat-niat. Duduk ngaji pun butuh apa? Berniat-niat. Jadi di awal mungkin sudah ikhlas. Di tengah-tengah belum tentu keikhlasan itu terjaga. Sama saja yang mengajar ataupun yang diajar. Makanya saya bernasihat kepada saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, niat. Dan itu amalan modal kita terbesar dalam kehidupan ini, niat itu. Karena dengan niat itu terkadang sesuatu yang sifatnya mubah akan mendapatkan apa? Akan bernilai ibadah. Ya. Makan kita, tidur kita, ya. Olahraga yang kita lakukan, misalnya kalau sering olahraga, entah itu goes, entah itu apa, sekok, dolanan dia cah cilik, ben sehat, nek sehat, sholate, mantep, kan gitu misalnya, ya entah itu goes, entah itu badminton, entah apa, pokoknya, niatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapa tahu dengan itu kita mendapatkan pahala amal kebaikan. Taib. Jadi hati-hati dalam mengatakan apa fulan mati syahid dan seterusnya. Terus yang benar bagaimana? Ya kita berharap. Kita berharap. Ini ada satu khutbah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cerita tentang Umar bin Khattab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa khataba Umar bin Khattab dzata yaumin. Suatu saat Umar bin Khattab berkhutbah. Ya, suatu saat Umar bin Khattab berkhutbah. Faqal, sembari mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taquluna fulanun syahid wa fulanun syahid. Wahai sekalian manusia, banyak di antara kalian yang mengatakan fulan itu syahid, fulan itu syahid. Siapa yang berkata? Umar. Khutbahnya siapa? Umar. Berarti di hadapan siapa? Di hadapan sesama sahabat dan tabi'in. Di hadapan sesama sahabat dan tabi'in. Ayuhannas, wahai manusia, innakum, kalian itu banyak yang mengatakan fulan itu syahid, fulan itu syahid. Wala'allahu an yakuna qad aqara rahilatuh. Padahal barangkali saja dia itu ya atau aqara rahilatah. Dia itu melakukan pencurian di dalam perang. Ini ada harta ghanimah, kemudian apa? Diambil, ya, dinaiki buat unta rampasan perang, belum dibagi sudah diambil terlebih dahulu, kemudian dinaiki, kemudian jatuh mati keinjek untanya. La'allahu aqara rahilatu. Ya ini qad hamalaha minal ghulul. Yani la taqulu hakadha. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan kalian katakan fulan itu syahid, fulan itu syahid. Ini di zamannya siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Maka zaman kita pun demikian, jangan kita bermudah-mudah mengatakan fulan mati syahid. Enggak. Maka yang benar adalah kita berharap fulan diberi apa? Mati syahid. Begitu. Harapan. Kalau harapan boleh. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Baik. Hadis ini juga faedah yang ketiga. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana sahabat itu bersegera melakukan apa? Kebaikan. Tahu bahwasanya ini amalan ada surganya. Maka enggak nunggu makan. Enggak nunggu makan kurma. Istilahnya rasa nunggu tuwo. Ya. Sholat jamaah pahalanya apa? Surga insya Allah. Enggak usah nunggu tua baru sholat jamaah. Membaca Al-Quran satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Ya sudah, segera belajar untuk bisa baca Quran. Enggak usah nunggu pensiun. Begitu maksudnya. Jadi setiap ada amalan kebaikan dengan janji pahala yang besar, jangan ditunda. Jangan nunggu sampai waktu tua atau jangan nunggu pensiun. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Hadis selanjutnya sama. Insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas secara panjang insyaallah ta'ala, yakni secara syarahnya, penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Nasnya akan saya bacakan terlebih dulu kan, masih ada sisa waktu insyaallah. Hadis yang ke berapa? 4 berarti ya. Ar-Rabi, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang, ini sahabat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayus sadaqati a'zamu ajron, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Ini kapan kita bersedekah dan sedekah itu paling besar pahalanya? Qal, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina. Yaitu engkau bersedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi sehat dan kamu itu bakhil karena takut fakir dan berangan-angan tetap kaya. Nanti penjelasannya nanti insyaallah. Sedekah yang kamu lakukan dalam kondisi sehat, sementara kamu bakhil karena takut fakir dan berangan-angan jadi apa? Tetap kaya. Ya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan jangan ditunda sampai nanti nyawa sampai di mana? Tenggorokan. Jangan ditunda. Kulta, sehingga ketika sudah nyawa sudah sampai di tenggorokan, kulta, kau katakan, lifunan kada walifulan kada. Oh, yang ini untuk fulan, yang itu untuk fulan. Sambil nafasnya apa? Ngos-ngosan. Ya, karena sudah hampir mati. Ya. Waqad kana lifulan, padahal harta itu memang sudah akan pindah ke fulan. Kamu sudah dalam hukum mati itu. Ini hukumnya hukum mati. Nyawa sudah di sini. Taubat enggak diterima. Termasuk sedekah seperti itu juga tidak sah. Pemberian-pemberian seperti itu tidak sah dalam kondisi sakaratul maut. Hadis ini muttafaq alaih. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.